مكوّل ليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على السيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار. أما بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة المجلد الثاني من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس الثاني والعشرون من دراسة هذا الكتاب. ووصلنا ما وقفنا عليه من الدرس السابع، في الدرس السابع الذي أو آخر ما وقفنا عليه في صفحة 51، في صفحة 51 الأخير مارين حرمان 51 فيه القاعدة عن قراءة قراءة ميم الجمع، قاعدة tentang قراءة ميم الجمع. Kalau dia disambung dengan alif lam maka didhammahkan. Ya, aqara'tumul Qur'ana, itu didhammahkan. Ya. Thumma nuwasil ila tamrin ats-tsamin. Tamrin ats-tsamin hadha min babi mudzakarati ma waqafna 'alayhi ay dhamirun muttasilun aw fihi dhamirani muttasilani ahaduhuma fa'ilun والآخر مفعول به. يا ضمير متصلnya ada dua. Salam apa tuh? Salah satunya fa'il, yang keduanya مفعول به. نقرأ أولا. ضربه. ضربه. ضربته. ضربته. ضربته. ضربته. ضربته. ضربته. ضربته. ضربتموه. نعم، هذا القاعدة عن ضمير متصل. ضربه معروف، ضرب بتصريفه ضرب ضرب ضربوا هيقرأ ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربت ما ضربتم ضربتي ضربت ما ضربتن ضربت ضربنا ضربت ضربنا. نعم، هذا هو تصريف فعل ضرب. ثم وصل عليه ضمير ضميرا متصلا يكون بمقام مفعول به. kita tambahkan ضمير متصل posisinya مفعول به. ضربهُ هيا اقرأ ضربهُ. يا ضرب itu فعل، فاعلnya ضمير مستتير تقديره هو. يا yang aslinya فاعلnya هو، ضمير مستتير هو. هو ضمير متصل sebagai مفعول به. يا ضمير متصل yang sebagai مفعول به. يا paham ya insyaallah ya. Kemudian yang kedua darabat. Darabat fi'lun madhin lil muannas, untuk muannas. Yang fa'ilnya siapa? Hiya. Sahih. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir hiya. Ya, darabat. Ya, tak ta'nits yang menandakan bahwa fa'ilnya adalah hiya. Ini untuk fa'il muannas. Tapi tak ta'nits bukan domir, bukan fa'il, ya, bukan, dia hanya halamatu ta'nits. Darabathu, darabathu, hunya domirun muttasilun sebagai maf'ul bih. Ya, ia perempuan memukulnya. Orang ketiga salah satu laki-laki, salah satu perempuan. Yang perempuan mukul yang laki. Bini mukul suaminya, dipukulin suaminya. Hah? KDRT oleh Bukalpolda. Ya. Darabathu, hunya sebagai maf'ul bih, ya. Kemudian darabtahu, darabtahu. Darabta ta'nya sebagai apa? Anta. Iya, sahih. Dhamir mustatir mustatsil anta sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il, dhamir muttasil yang sebagai fa'il, darabta. Anta mukhatab mudzakkar mufrad. Ya, hu darabtahu dhamir muttasil yang sebagai maf'ulun bih, ya, sebagai maf'ulun bihi. Sahih. Kemudian darabti, darabti, tinya sebagai apa tuh? Fa'il. Fa'il, sahih. Domir muttasil yang sebagai fa'il untuk anti mukhatabah wahidah mu'annasah. Ya, darabti ditambahkan domir muttasilhu, bacanya jadi darabtihi. Ah, ini agak beda. Ini agak beda. Domir muttasil hu biasanya hu hu hu, darabat hu, darabtahu, darabahu. Tapi ketika darabti jadi darabtihi. Ya, seperti ini kaidah untuk domir muttasil hu. Kalau dia disambungnya dengan huruf berharokat kasroh atau identik dengan kasroh, seperti ya misalnya, ya sukun sebelumnya ada kasroh lagi, biasanya seperti itu, atau ya sukun, ya maka hunya jadi hi, hunya jadi hi, paham ya? Darabti hi, makanya di Quran fihi, alaihi, bihi, paham? Ya, kenapa semuanya ikut kasrah? Karena sebelumnya kasrah atau yang identik dengan kasrah, yakni ya. Paham ya? Maka dhamir hunya dibaca hi. Kalau dibaca hu gimana? Salah atau betul? Hah? Salah ya? Sus, dorob ti hu, ti hu. Ti, ti dari lebar langsung monyong hu. Itu berat, makanya memang berat diucapkan. Ya, lafaznya i u u i, berat itu, jomplang harokatnya. Ya, jom harokatnya jomplang. Ya, makanya memang dia jadi dorob ti. Tapi kalau baca hu, salah berarti ya? Betul. Kenapa anda bisa bilang betul? Hah? Hu itu memang mabni. Tapi kalau ini sudah mabniun ala al-kasri. Hu Arabiyatun sahihah. Hah? Kalau dibaca hu pun sebenarnya bahasa Arab yang sahih. Bahkan dalil ada di Quran. Di surat Al-Fath, kalau tidak salah ayat 11 ya. Halaman kedua. Waman awfa bima ahada alaihu alaihullah. Alaihullah. Fasayu'tihi ajran azima. Bukan alaihi, tapi alaihu. Maka hu itu sebenarnya masih sahih. Tapi yang lebih dominan atau yang lebih, ada yang namanya kalau bahasa Arab itu ada yang fusha, paling fasih. Kalau paling fasih, hi. Ada yang fasihah, tingkat fasih kedua. Masih fasih, bahasa Arab yang sah, tapi tingkatnya kedua. Ya, ini kalau baca hu itu masih sah. Paham ya? Nah, jadi jangan heran kalau ketemu ada qiraat seperti itu, alaihu. Itu cuma satu tempat di Quran. Kalau qiraat hafiz, qiraat hafiz yang seperti itu hanya satu, alaihu. Gak ada lagi alaihu di Quran menurut qiraat hafiz. Ya, darab tihi, darab tu, tunya sebagai apa? Anas. Dan dia sebagai fa'il. Hunya domir mutasil yang sebagai maf'ulun bih. Ya, sahih. Darab tuhu, darab tumu, darab tum plus hu, jadinya darab tumuhu. Hayya ikra'u darab tumuhu. Darab tumuhu. Ya, kalau darab tumhu, darab tumhu, berat tidak itu? Berat. Ada berat. Darab ada berhenti jeda, tum jeda lagi, hu. Ya, darab tumhu, berat di situ. Maka bagaimana cara pengucapannya? Ditambahkan wawul isba'. Ini namanya wawul isba'. Ya, waw untuk dia isba'. Apa itu isba'? Memanjangkan, memuaskan, mengenyangkan. Ashba'a fil mudud, yang memanjangkan dalam madnya. Dorob tumuhu. Lihat, jadi enak tidak dibaca? Dorob tumuhu. Enakan mana? Dorob tumuhu apa dorob tumhu? Tumuhu. Tumuhu, enak sekali, lancar. Dorob tumuhu. Ya, maka dia ada wawul isba. Ditambah lagi ini memang sesuai dengan bahasa Arab, salah satu ya, salah, tapi bukan kobilah yang masyhur, tapi memang salah satu lughah dalam bahasa Arab, dan itu ada di qiraat yang diantara qiraat Ibnu Katsir. Yakni apa? Kalau ada mimul jam'i, ini kan mimul jam'i ya, antum, antum ini namanya mimul jam'i, mimul jam'i, mimul jam'i. Menurut sebagian qiraat memang ada wawunya, memang ada wawunya. Di antaranya qiraat Ibnu Katsir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, itu ada wawunya menurut qiraat Ibnu Katsir. Loh, kan enggak ada waw di situ. Kalau di mushaf Utsman tidak ditulis, tapi kalau di qiraat mushaf qiraat Ibnu Katsir itu nanti wawunya ditulis kecil biasanya. Waw ditulis kecil. Dan itu memang salah satu lughah Arab. Yani setelah mimul jam'i itu ada waw, ya. Dia ada waw setelah mimul jam'i. Ya. Walaupun kebanyakan Arab tidak mengucapkan seperti itu. Paham ya? Ini asal-usul kenapa aku bacanya darabtumuhu, darabtumuhu. Naqra maratan ukhra, darabahu, darabahu, darabathu, darabathu, darabtahu, darabtahu, darabtihi, darabtihi, darabtuhu, darabtuhu, darabtumuhu, darabtumuhu. Naam, al-an نحل الأسئلة. تفضل الرقم الأول أخيري. أين الطالب الجديد؟ إمانا مريد بارو إتو إمانا مريد بارو أرأيتموه أفقه يقوم يأتي أفقه تموه apakah kalian melihatnya? Sahih. Apakah kalian melihatnya? Ar-Rahm Thani. Ahu ibu sana. Aina hayyatu? Di mana ular? Di mana ular? Ular apa? Ular keket. Ular secara umum ya. Naam. Apakah kalian membunuhnya? Boleh tidak bunuh ular? Boleh, ya. Bahkan diizinkan oleh Nabi SAW, khumsun minal fawasiqi yuqtalna fil hilli wal haram. Tiga hewan fasik. Kenapa fasik? Tiga hewan merusak. Ini hewan merusak. Ya, bahkan boleh dibunuh di tanah halal Indonesia maupun di tanah haram Mekah Madinah Masjidil Aqsa alal qawl menurut sebagian ulama. Boleh dibunuh bahkan di tanah haram. Di antara apa? Di antara ular. Ya, di antara ular. Al-hayyatu wal fa'ratu, tikus. Ya, wal ghurabul abqa', burung gagak. Burung gagak. Apa lagi? Al-aqrab, kala jengking. Wal kalbul aqur, dan kanjing gila. Ya, anjing gila. Itu hewannya boleh dibunuh hatta di tanah haram. Kalau di piara, enggak. Hah? Tapi enggak boleh kalau di piara. Mau diapain? Apa yang terjadi? Jualan ya, itu hewan ya justru merusak. Itu hal yang tidak bagus ya. Dia itu merusak, dia bukan hewan jinak. Seperti kambing, kucing, ya, atau ini anjing saja sebenarnya bisa dilatih tidak? Bisa dilatih. Dia lebih nurut daripada hewan yang, tapi khusus yang anjingnya. Tapi dengan sifat akur ya. Ini yang dia menyerang memang. Mu'tadi, suka menyerang manusia. Ya. Maka itu ya. Ya sebenarnya bodoh manusia yang memilih itu ya. Bukan hukum syariatnya yang salah, yang salah tuh orang miara. Apa yang nanti? itu hewan merugikan, hewan bisa menyakiti, bisa nyakiti anak antum, keluarga antum. Terus kalau dia lagi kekurangan makanan gimana? Anak antum digigit nih. Atau qadarullah dia moodnya sedang tidak baik, bagaimana? Antum sendiri digigit. Ya, bukan salah dalil ya. Yang salah mah orang yang miara itu kurang kerjaan. Hah? Tapi terlarang apa enggak? Maksudnya mubah. Apakah mubah atau tidak? Wallah, hewan yang dia diizinkan sampai dibunuh seperti itu menunjukkan merugikan. Ya, maka dia menimpakan mudarat kepada dirinya sendiri. Sedangkan di hadis yang lain la darara wa la dirar. Tidak boleh menimpakan mudarat, mau kepada diri sendiri, mau kepada orang lain. Nah, lebih dekat kepada tidak bolehnya, walaupun metode pendalilannya agak jauh. Ini digabung dengan dalil lain. Hah? Burung gagak. Burung gagak malam, ilatnya apa ya kalau burung gagak? Saya lupa kalau ya, burung gagak. Naam, ada di Pak Dahu? Hadza darsun sahlun. Afahim tumubu. Pelajaran ini mudah. Apa kalian memahaminya? Apakah kalian memahaminya? Ada di Pak Dahu? Ainal dari zuna. Aro aitu mubu. Di manakah guru? Di manakah guru kita? Iya. Apakah kalian melihatnya? Sahih. Naqra'an. Aina talibul jadidu ara'aytumuhu? Aina talibul jadidu ara'aytumuhu? Aina al-hayyatu aqataltumuha? Aina al-hayyatu aqataltumuha? Hada darsun sahlun afahimtumuhu? أين المدرسون أرأيتموهم؟ أين المدرسون أرأيتموهم؟ فهم يا إن شاء الله. ثم نواصل. ها؟ نمبر 4 titik apa? Di Bayu mendarisnya guru kita. Ada guru kita apa guru? Para guru. Para guru secara umum. Titiknya guru kita. Iya, para guru sebenarnya secara para guru secara umum sebenarnya. Naam. Iqra'il jumal al-atiyata. Memana iqra'? Bacalah kalimat-kalimat berikut ma'ad dhamairi, dengan dhamir-dhamir al-madhkurati, yang disebutkan al-madhkur, zikir, menyebut nama Allah, zikrullah. Al-madhkurah isim maf'ul, yang disebutkan amamaha, di depannya, yakni di depan kalimatnya. Tafadhal rakam awal. Ra'aitum plus dum. Sahih, ra'aitumuhum. Terjem. Ra'aitum. Kalian melihat mereka. Kalian melihat mereka. Sahih. Ada tiba ada. Fahim tumuha. Sahih. Fahim tumuha. Terjem. Kalian memahaminya. Sahih. Ada tiba ada. Ghasal tihi. Terjem. Perempuan mencucinya. Siapa? Ghasal ti. Perempuan mencucinya. Ana ente. Dia. Hah? Mukhatab. Kamu perempuan mencucinya. Naam. Ada di mana tuh? Wajad tuhu. Saya menemukannya atau mendapatinya. Sahih. Ini tidak ada harokatnya ya, bebas saja. Wajadtu, wajadtahu, wajadtihi. Sahih juga. Naam, ada di mana tuh? Qatal tumuha qatal tumuha, ada wawul isba'nya. Naam min al-awwal. Sami'tumuhu sahih. Juga ada wawul isba'. Naqra ma'an ra'aitumuhum fahimtumuha wasaltihi wajadtuhu qataltumuha sami'tumuhu. Naam. Nuasil ila tamrin at-tasi'. Adkhil, wa ana adkhil. Al-ta'rif. Alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifat. Ta'rif yang menjadikan nakirah menjadi ma'rifat. Itu maksudnya ta'rif. Yang tadinya nakirah jadi ma'rifat. Itu alif lam ta'rif. Alal kalimati, kepada kata-kata allati tahtaha khattun, yang di bawahnya ada garis. Indal luzumi, jika dibutuhkan, jika diharuskan. Iqra'il mithalaini al-atiyaini, kita baca contohnya. Indi kitabun dhu ghilafin ahmara. Hai, iqra'u. Indi kitabun dhu ghilafin ahmara. Aynal kitabu dhu ghilafil ahmari. Ya, indi kitabun, kitabun nakirah. Dhu ghilafin, dhu dengan ghilafin pola idofah. Dhu ya, dengan ghilafin ya, pola idofah. Kita bahas yang ini saja, karena itu yang rumitnya. Dhu dengan ghilafin pola idofah. Dhu mudof, ghilafin mudof ilaih. Makanya posisinya majrur. Tanda majurnya bil kasrah. Tanda majur adalah bil kasrah. Dhu ghilafin ahmara. Ahmara fathah. Sebagai apa dia? Sebagai na'at atau sifat. Na'at atau sifat. Mensifati warna sampul. Mensifati warna sampul. Dia sedang menjelaskan ya, sifat warna dari ghilaf. Ya, maka ini sifat atau na'at li ghilaf. Li ghilaf. Kalau mau jelaskannya seperti itu bagusnya. Atau na'at atau sifat li mudhaf ilai, itu pun juga boleh. Tapi lebih gampang dita'in saja namanya. Na'at atau sifat dari ghilaf posisinya ya majrur. Karena mausufnya majrur, maka dia ikut majrur. Tapi ini tanda majrurnya bil fathah. Ahmara. Kenapa? Ghairu munsharif atau li'annahu mamnu'an minas sarfi. Bab apa? Bab ya wazan fi'il af'al. Af'alu, af'an. Maka dia majrurnya pakai fathah. Ya, maka ini bisa ditambahkan wa huwa mausuf. Dia selain mudhaf ilaih, posisinya sebagai mausuf dinisbatkan kepada yang setelahnya. Paham ya? Ya, dzu kitabun, dzu sebagai mudhaf, ghilafin mudhaf ilaih, ahmara ya na'at atau sifat ya. Kenapa fathah? Karena dia mamnu' minas sarfi. Paham ya? Al-misal atsani apa? Aynal kitabu, aynal kitabu dzul ghilafil ahmari. Dzul ghilafil ahmari. Aynal kitabu, al-kitab ma'ruf sudah jelas ya. Dzul ghilafi, dzu sama posisinya mudhaf. Al-ghilafi dia sebagai mudhaf ilaih, sama persis mudhaf ilaih majrur. Tanda majrur adalah kasroh dan dia adalah mausuf juga. Gampang ya? Sama ya. Yang bagian ini sama, hanya bedanya yang ini pakai tanwin, yang ini pakai alif lam. Yang ini pakai alif lam. Dzul ghilafi, dzul ghilafil ahmari. Ah, lihat ada yang aneh enggak di sini? Kenapa? Kasrah. Kalau yang sini? Fathah. Ya, gimana ini? Dia sifat juga, sifat atau na'at li al-ghilaf, ditulis saja. Majrur, tanda majrur yang pakai kasrah. Loh, bukannya ahmar wazan af'al, dia mamnu' minas sharf. Jarnya pakai fathah. Kan itu pelajaran dulu sulughah. Ini syekhnya lupa lagi. Jadi dua dia malah lupa pelajaran dulu sulughah jilid pertama. Begitu ya? Hah? Belum direvisi. Ya. Jadi dua aja udah lupa. Nah, antum jangan kualat ya. Syekhnya enggak salah, syekhnya enggak ngebul. Kaidahnya memang begini. Antum aja yang belum master. Dia mengakui. Ya, hati-hati antum kualat ya. Syekhnya yang betul, antumnya aja yang belum master. Ya. Dia mamnu' minas sharf. Mamnu' minas sharf, majrurnya pakai fathah kalau dia nakirah. Kalau dia nakirah, majrurnya pakai fathah. Kalau dia ma'rifat, apakah ma'rifatnya pakai alif lam atau ma'rifatnya pakai idofah kepada isim ma'rifat, maka isim yang sejatinya wazan mamlu' minas sharf balik ke hukum asal. Balik ke hukum asal, ahmari, balik lagi. Kenapa? Karena dia ma'rifat ya. Posisinya ma'rifat. Bisa dilihat nanti di surat Al-Baqarah ayat i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Fil masajidi. Padahal masajid aslinya sih buat muntahal jumu' mamnu' minas sharf. Tapi pas ada alif lam fil masajidi. Paham ya? Ya, dia jadi berubah kembali ke hukum asal, majrurun bil kasrah ya. Maka yang terakhir perlu diperhatikan di contoh ini, ketika kitabunnya nakirah ya, idhofah dan sifat-sifat embel-embel lainnya juga nakirah. Dzu ghilafin ahmara. Ketika ainal kitabu, kitabnya pakai alif lam, embel-embel belakangnya pakai dzul, pakai alif lam semua. Dul ghilafil ahmari. Paham ya? Bisa paham ya? Insyaallah. Ya. Ketika dikasih alif lam balik ke hukum asal. Balik ke hukum asal. Al mustashfa. Al mustashfa kenapa? Itu kan ada alif lam. Ada alif lam. Dia kita belum belajar. Itu isim yang mu'tal akhir baik manqus maupun maqsur. Belum belajar. Nanti aja itu. Sudah disinggung tapi baru sekilas ya. Maksudnya jenis i'rabnya belum dibahas. Alan, tayyib, nahulu ala as'ilah. Tafadhal rakmul awal. Sampai mana tadi? Naam, tafadhal. Liman dzakar baitu dzu babin ahdara. Dzu babin ahdara. Terjem awalan. Milik siapa rumah itu yang memiliki pintu warna hijau? Yang memiliki pintu warna hijau. Coba di kalian ada garisnya enggak? Enggak ada. Enggak ada ya, memang tidak ada. Garisnya itu yang setelah dzu. Ya, anggap saja yang garisnya itu yang setelah dzu. Coba silakan diubah. Liman dzakar baitu dzul babil dzul dzul babil akhdari. Dzul babil akhdari. Akhdari sahih. Dzul babil akhdari kalau mau ditambahkan alif lam. Ala lima adahu. Man dzalikal fata dzul nadzaratin shaghiratin. Naam, terjem awalan. Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata kecil? Iya, kacamata kecil. Nadharah kacamata. Naam, hawil. Man dzalikal fata dzun nadharatis shaghirati. Dzun nadharatis shaghirati. As-shaghirati, sahih. Dzun nadharatis shaghirati. Naam, ada di ba'dahu. Dzalikal rajulu du hakibatin jamilatin tabibin. Tabibun. Nah. Tabibun masyhurun. Terjem. Ar-rajul. Lelaki. Lelaki yang memiliki tas yang bagus itu. Tas yang bagus. Memiliki tas yang bagus. Adalah dokter yang terkenal. Adalah dokter yang terkenal. Sahih. Dia adalah dokter yang terkenal. Dhu haqibatin jamilatin. Coba kasih koma sedikit situ. Itu pemisahnya ya. Dzalika rajulu dhu haqibatin jamilatin. Ini masih mubtada. Tabibun. Nah itu khobarnya. Itu dia khobarnya. Naam, hawil. Dzalika rajulu dhu haqibatin jamilatin. Dhu haqibatin haqibatin jamilatil jamilati jamilati tabibu jamilati tabibu. Tabibunnya dirubah enggak? Enggak usah, karena khobar memang biasa tanwin. Ya, hanya dulu dul akibati akibatil jamilati tabibun masyhurun. Tabibun masyhurun, sahih. Tabibun masyhurun. Dzul haqibatil jamilati, ya. Yang punya tas bagus. Tas yang gambarnya buaya darat. Tas apa tuh? Yang gambarnya buaya darat. Ada kan itu tas mahal yang gambarnya buaya darat? Hah? Krokodil. Bukan masalah, yang lebih mahal Lacoste. Ya, itu gambarnya sama-sama buaya darat memang. Naam, ada di Pak Adahu. Man dzalikal waladu dzu qamisin ahmara. Dzu qamisin ahmara, terjem. Siapa anak kecil itu yang memiliki baju berwarna merah? Baju berwarna merah. Naam, hawil. Man dzalikal waladu dzu qamisi dzul qamisil ahmari. Dzul qamisil ahmari. Ya, sahih. Naam, ada di ba'dahu. Dzalikal bata dzu sya'rin tawilin qalibun jalilun. Pemuda itu yang memiliki rambut panjang adalah pelajar yang baru. Pelajar yang baru, sahih. Dzu sya'rin tawilin, kasih koma lagi di situ. Itu mubtada sampai situ. Talibun jadidun sebagai khobar. Terjem. Pemuda itu yang memiliki rambut panjang adalah pelajar yang baru. Adalah pelajar yang baru. Naam. Ubah, coba. Dzalikal fata dzu sya'ri tawili talibun jadidun. Ya, dzu sya'ri tawili, dzu sya'ri tawili, sahih. Ya, yang punya rambut panjang. Ya, Nabi SAW ahyanan lahu jummatun. Nabi SAW kadang rambutnya beliau jummah. Jumah itu lewat dari kuping sedikit. Ya, jumah. Lewat dari kuping sedikit. Wa ahyanan lahu limmah. Kadang limmah. Limmah itu rambutnya sampai kepada pundak. Ya. Sampai kepada pundak. Ya, sebagaimana di hadis, hadis Anas. Ma ra'aitu dzalimmatin ajma dzalimmatin fi hullatin hamra'a ajmala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku lihat orang yang rambutnya limmah, rambutnya sampai pundak, pakai baju merah, lebih keren daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Apa? Boleh. Boleh. Itu boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Boleh. Hah? Kayak apa? Anak Ben. Dan itu jangan pakai baju Ben. Pakai baju gamis lah. Kalau untuk pakai baju Ben mah, kayak anak Ben. Kayak itu Ustaz siapa? Yang paling lama. Siapa? Limadin jam daru du gilabin jamiri. Jamirin? Jamirin. Jadi siapa penulis yang memiliki sambut indah ini? Naam. Ya. Limanis daftaru dul ghilafil jamili. Dul ghilafil jamili. Dul ghilafil jamili. Naam, ada ba'dahu? Mudiruna. Naam. Terjem. Yang memakai kacamata mudir kami. Adalah mudir kami. Adalah mudir kami. Sahih. Hawil huwa dan kal rajul dun nadara dun nadarati mudiruna. Sahih. Ada di ba'dahu? Zalikar rajulu dhu qamatin tawilatin huwa muadzinu masjidina. Naam, terjem. Lelaki yang qomah perawakannya tinggi. Qomah bimakna jasad, bimakna jisim. Jasad jisim. Badannya, perawakannya. Lelaki yang berbadan tinggi adalah muadzin di masjid kami. Adalah muadzin di masjid kami. Sahih. Hawir. Zulkar rajulu zulqamatil tawil. Zulqamatil tawil. Lati wa muadzin masjidina. Huwa muadzinu masjidina. Sahih. Dhul qamati tawilati. Qamah jasad atau jisim. Ya, jasad atau jisim. Ya, seperti sahabat Umar, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Mughirah bin Syu'bah. Nah, itu sahabat-sahabat yang tinggi. Naik kuda kagak pakai sadel. Naik kuda enggak butuh sadel. Langsung aja kayak antum naik motor. Ya, ucluk. Nggak usah pakai sandal. Ya, begitu tingginya. Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Mughirah bin Syu'bah. Kalau Nabi SAW pertengahan. Nabi SAW pertengahan. Laisa bitawil ba'ini wala bil qasir. Nabi SAW tidak sangat tinggi, tidak pula pendek. Ideal. Ya. Kalau yang pendek itu sahabat Thabit. Thabit bin Qais bin Syammas. Ya, itu sahabat yang mulia. Tapi secara fisik pendek. Kalau hadis yang mati sama orang tinggi jadi sama, kalau yang rendah jadi rendah. Soal hadisnya. Wah, misalnya nggak tahu kalau ada apa seperti itu ya. Wah, nggak pernah dengar sih. Lapas itu bagaimana? Bagaimana itu lapas? Itu yang saya belum tahu. Belum tahu sih. Naam, ada di mana dulu? Minal awal. Nazal minas sayyarati syabin. Syabun. Syabun du siyabin nadhifatin. Naam. Tarjim. Siapa yang itu tidak ada kata tanya. Nazala minas sayyarati. Nazala turun minas sayyarati, yang turun dari mobil pemuda yang mempunyai siapa? Pakaian yang bersih. Yani turun dari mobil seorang pemuda yang memakai pakaian yang bersih. Dzu thiyabin nadhifatin. Syabun pemuda. sama sama dengan fatah. Syabun. Nazala min as-sayyarati syabun as-sayyabin nazifati. Tapi kalau syabun seperti ini kurang pas ya. Dia kalau mau diubah jadi alif lam, dia juga kasih alif lam. Dan seperti contoh ainal kitabu dul ghilafil ahmari. Coba ubah semua pakai alif lam. Nazala minas sayyarati syabu minas sayyarati syabu du du siyabi Dhuthiyabin nazifati. Dhuthiyabin nazifati. Sahih? Naam, ada tiba ada huk? Al-Majallatun Zatun Suwarin Mulawwanatun. Mulawwanatun. Mulawwana Ah Zatun Suwarin. Ya, naam, sahih. Terjem. Majalah ini memiliki gambar yang berwarna. Bukan. Majalah yang bergambar ini mulawwanatun itu khobar ya, dikasih koma zatu suwarin koma. Mulawwanatun sebagai khobar. Gimana menerjemahkannya? Majalah yang memiliki gambar ini berwarna. Berwarna. Majalahnya. Majalahnya berwarna. Jadi mengkabarkan majalah bukan mengkabarkan gambarnya. Ah, pakai alif lam coba. Al-majalatu zatu zatu suwari. Zatu suwari. Zatu suwari. Suwari mulawwanatun. Mulawwanatun. Enggak, kalau mulawwanatun tetap ya. Karena dia khobar. Khobar itu memang terbiasa nakiroh. Mulawwanatun tetap enggak. Ya. Naam, ada tiba ada hu. Hadhih darajat, hadhih darajatu dzatu 'ajrin thalathin li abni shaghiri. Li ibni shaghiri. Li ibni shaghiri. Naam, terjem. Sepeda ini memiliki roda tiga milik anak jiku. Milik anakku yang kecil ya, anakku yang kecil. Coba zid alif lam. Hadhihi darajatu dzatul 'ajalis salafi li ibni shaghiri. Li ibni shaghiri, sahih. Ada di mana huk? Tilka masa itu dzatu manairi aliyatin jamilatun jiddan. Jamilatun jiddan. Terjem. Masjid itu memiliki menara yang memiliki menara. Menara manair jamak. Yang memiliki menara aliyah tinggi. Tinggi. Indah sekali. Indah sekali ya, indah sekali. Masjidnya indah sekali. Tapi jangan kayak Masjid Makassar. Menaranya doang bagus dipakai sholat kagak. Masjid apa tuh? Yang menaranya banyak. Bikin menara banyak, udah habis duitnya. Bagian inti masjidnya belum selesai dibangun. Ya, jadi dipakai foto doang kagak dipakai sholat. Ada tuh katanya di Makassar. Hah? Iya. Ya pokoknya ada, saya lupa, gak tahu letak pastinya. Pokoknya dulu bagus menara-menaranya, tapi belum selesai dalamnya. Kalau dipakai sholat gak boleh kayak gitu. Zatu manairi aliyatin. Zid alif lam. Tilkal masjidu zatul manairi aliyati jamilatun jiddan. Zatul manairi al-aliyati. Al-aliyah, aliyah, tinggi. Tinggi untuk muannas. Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Loh, surga tinggi. Mas, surga di mana? Surga memang tinggi. Letak surga tinggi. inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Sidratul muntaha di atas langit ketujuh. Di dekat sidratul muntaha, surga. Surga itu di atas langit ketujuh. Surga tinggi, memang tinggi letaknya. Ya. Sudah surganya tinggi, di dalam surga pun naik ke atas. Yang paling atas derajatnya tepat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Surga yang paling tinggi. Surga para firdaus, para surga para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Dzatul manairil aliyati. Neraka bawah. Neraka iya, bawah. Ada tapi ada khilaf sesama ulama Ahlussunnah. Nuwasil ila kamilin al-ashir. Iqra'il amthilata. Mu'ani iqra'il amthilata. Bacalah contoh. Thumma kawin jumalan. Buat kalimat-kalimat mithlaha, semisal dengannya. Musta'milan, dengan menggunakan. Lil kalimatil lati bainal qawsaini, berada dalam kurung, yang menggunakan kata yang berada dalam kurung. Naqra ilam fil awalan. Akurata al-qadami la'ibtum am kurata sallati. Akurata al-qadami la'ibtum am kurata sallati. Am muhammadan ra'aita am hamidan. Am muhammadan ra'aita am hamidan. Akitab al-fiqhi akhazti am kitab al-sirati. Akitab al-fiqhi akhazti am kitab al-sirati. Kitab al-sirati. Kitab al-sirati. Yang pertama, apa mana itu? Main. Apakah kalian main sepak bola atau main basket? Apakah engkau melihat Muhammad atau melihat Hamid? Yang ketiga, apakah kamu perempuan mengambil kitab fikih atau kitab sirah? Ya, atau kitab sirah. Kitab fikih, kitab fikih al-ahkam furu'iyah. Kitab sirah yakni sirah nabawiyah. Sirah maksudnya sirah nabawiyah. Akhadhti, mengambil. Jadi polanya begini. A, hamzatul istifham, ada maf'ul bih awal, maf'ul bih awal, kemudian fi'il, ada fi'ilnya di tengah, am ataukah maf'ul bih thani. Ada pilihan antara maf'ul bih awal, maf'ul bih thani, tapi jawabannya pasti salah satu saja. Kalau mau menjawab ini, pasti salah satu saja, salah satu maf'ul bih. Ya, intinya polanya A, ada maf'ul bih dulu yang pertama, kemudian ada fi'il, ada am, ada maf'ul bih tsani. Semua polanya seperti itu. Tapi nanti kalau menjawab, pilih salah satu. Akuratal qadami la'ibtum amkuratas sallati la'ibna kuratal qadami. Ya, pilihannya hanya salah satu dari maf'ul bihnya. Tapi ketika membuat pertanyaan, polanya seperti itu. Tafadhal raqmul awal. Siapa terakhir? Ya. Afasan Mahmudan. Am Mahmudan. Terjem. Apakah Abbas dan kamu pukul ataukah Mahmud? Ataukah Mahmud? Sahih. Pukul siapa itu? Pukul Mahmud. Mahmud. Pukul Mahmud. Ada di mana? Itu maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Lihat akitabal fiqhi akuratal qadami. Ya, tetap mansubnya karena dia maf'ul bih. Naam. Syarasyirul burtuqali. Burtuqali. Burtuqali. Burtuqali. Sariberta asyirul am asiral inabi. Inabi, sahih. Asiral burtuqali syaribta am asiral inabi. Terjem. Apakah jeruk atau jus? Anggur. Sahih, jus jeruk apa atau jus? Anggur. Ada di mana, Huk? Asyaya wakil mudiri ra'aitum amsaya watal mudarris. Amsaya watal mudarrisi. Terjem. Apakah mobil kepala sekolah yang kamu lihat ataukah mobil guru? Ataukah mobil guru? Ataukah mobil guru? Naam. Ada di mana, Huk? Lihat polanya, maful bihnya dulu. Di contohnya semuanya polanya maful bihnya dulu. Ahadihil majalah tak. Ahadihil majallata. Ahadihil majallata. Qara'tunna. Qara'tunna. Qara'tunna am tilka majallah. Ada majalahnya? Am tilka. Am tilka. Sampai am tilka. Iya, sudah. Tarjim. Apakah kalian membaca majalah ini atau majalah itu? Atau majalah itu, ya. Apakah kalian membaca majalah ini atau majalah itu? Ada di mana, Adahu? Maf'ul bih. Quratal qadami kitab al fiqhi. Am miftah al bayti. Naam, tarjim. Ambil itu kunci rumah atau kunci mobil? Atau kunci mobil. Paham ya? Ya, polanya itu pilihan antara dua maf'ul bih. Nuasil ila tamrin al-hadiya asyara. Al-hadiya asyara. Ta'allam. Apa makna ta'allam? Pelajarilah al-kalimatil atiyata. Kata-kata berikut ini. Ya, ini bilangan-bilangan pecahan. Nisfun. Thuluthun. Rubu'un. Khumsun. Sudusun. Subu'un. Thumnun. Tus'un. Ushrun. Ya, ini bilangan pecahan. Nisfun berapa? Setengah. Thuluthun sepertiga. Rubu'un seperempat. Khumsun seperlima. Sudusun seperenam. Sahih. Subu'un sepertujuh. Thumnun seperlapan. Tus'un sepersembilan. Ushrun sepersepuluh. Ya. Ini bilangan pecahan setengah sampai satu per sepuluh. Nisfun. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah kalau istri meninggal enggak punya anak. Nisfun. Thuluthun. Wali abawaihi likulli wahidin minhumu thuluthu. Ayah dan ibu dapat sepertiga kalau si mayit enggak punya anak, enggak punya saudara. Thuluth. Rubu'un. Rubu'un walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Istri dapat seperempat kalau suami meninggal enggak punya anak. Rubu' bisa dibaca rubu'un, bisa dibaca rubu'u. Rubu'u Ba'nya dhammah. Ba'nya dhammah. Rubu'u. Rubu'u. Khumsun sudus. Sudus. Ya, sudus itu bagian saudara atau saudari seibu. Saudara atau saudari seibu, bagiannya seperenam. Kalau dua atau lebih, sepertiga. Subu'un thumnun. Thumnun bisa dibaca thumnun, bisa dibaca thumunun. Thumunun mimnya dhammah. Walahunna rubu' mimma taraktum illam yakum lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Kalau suami punya anak, maka istri dapatnya 1/8. Thumunu, thumunu, mimnya dhammah. Tus'un 1/9. Ya, usyrun 1/10. Nah, ini bilangan-bilangan pecahan. Ya. Sebagiannya itu ada yang tengahnya biasa dibaca dhammah. Paham ya? Jadi, hafalkan, diingat-ingat ini. Tuman wasil ila tamrin al-thaniya asyar. Kawin jumalan. Tuman jumalan. Kawin, buatlah kalimat-kalimat musta'milan al-kalimatil atiyata. Kata-kata berikut. Siapa tadi? Terakhir siapa? Ha? Ha? Dakhala fadadi. Bahasaan ahidi. Al-usbu' al-madi. Masjid al-barihata akhiri ziyaratun ahli bisunnah dhu nisfin ahitno. Dakhala hamidan ilal masjid. Dakhala hamidan. Kenapa hamidan? Masuk. Yang masuk siapa? Hamid. Hamid masuk. Kok malah hamidan? Hamidun apa? Dakhala hamidun ilal masjid. Bagusnya langsung al masjida. Al masjida. Terjem. Hamid masuk ke masjid. Nah, masuk ke masjid. Sahih. Ada di ba'dahu bahasa an aina bahasa. Aina bahasa an qadanika. Hah? Apa? Aina bahasa'an. Bahasa'an maknanya apa? Mencari. Sahih. Kola. Kola. Kola ni. Pulpen. Pulpen siapa? Pulpen kalau. Ah, belum tepat itu. Belum tepat. Coba dipikirkan lagi. Kola. Coba al-usbul ma'adhi. Rujatu minal syafar masyur. Al-usbu'al madiyya. Raja'tu minas safari al-usbu'al madiyya. Terjem. Setelah pulang dari perjalanan minggu lalu. Minggu lalu, sahih. Kalau minggu lalu seperti itu tanpa fi, bacanya mansub. Al-usbu'al madiyya. Kalau pakai fi, maka baru kasrah. Al-fil-usbu'il madi. Fil usbu'il madi, ya, kalau ada fi-nya. Naam, al-barihata. Apa makna bahasa? Tadi malam. Al-bisono ziyaratun. Iya. Ya. Dia waktu Fatimatu Mutirota. Al-Mudi Rota. Coba terjem. Fatimah mengunjungi kepala sekolah perempuan. Itu belum pas ya. Ziaratu Fatimah al-mudirata, coba kabarnya tentang ziarahnya apa? Kasih waktu, keterangan waktu. Ziaratu Fatimah al-mudirata ba'da zuhri. Ba'da zuhri. Terjem. Fatimah mengunjungi kepala sekolah wanita setelah sholat zuhur, sahih. Itu baru lebih tepat ya. Karena ziarah Fatimah mudirah itu baru satu kesatuan, baru mubtada. Perlu dikasih kabar, minimal keterangan waktu. Ba'da az-zuhri. Naam, ada di ba'dahu? Hadha rajulu dhu nisfi ghada'in. Dhu nisfi ghada'in. Ghada'in. Terjem. Lelaki itu memiliki setengah makanan. Iya, dia makannya setengah porsi. Gampangnya gitu. Makannya setengah porsi, lagi diet kali ya. Sama kayak saya kalau makan siang sekarang satu porsi bagi dua sama bini ya, biar romantis. Enggak, emang enggak, ini aja. Al-Barihatu Darsa Durusul Lugur Ba'da Isya. Al-barihata, bagusnya mansub karena dia maf'ul fih. Al-barihata, al-barihata darsa, darsu, darsu durusil lughati ba'da isya'i. Sahih. Terjem. Tadi malam saya belajar bahasa Arab setelah sholat isya. Naam. Bahasaan ditambahin. Dan bisa. Hah? Kenapa? Aina bahasa an qalamika. Aina bahasa an qalamika? Terjem. Di mana kamu mencari bolpenmu? Ya, sebenarnya secara kalimat sih pas ya. Cara kelengkapan kalimat pas, tapi menanya seperti itu? Ya. Lebih tepat, aina wajadta qalamaka? Di mana kamu dapati pulpen kamu? Kalau di mana mencari, apa faedahnya? Di mana mencari? Ya, itu tapi kalau secara kalimat sah, sudah lengkap. Tapi secara ketepatan makna masih kurang. Ya. Ketepatan makna itu masih kurang. Nuwasil ila al-kalimat al-jadidah. Miknasatun jam'uha makanisu. Miknasatun jam'uha makanisu. Sulamun jam'uha salalimu. Sulamun jam'uha salalimu. Manaratun jam'uha manairu. Manaratun jam'uha manairu. Nazaratun jam'uha nazaratun. Nazaratun jam'uha nazaratun. Ajalatun jam'uha ajalun. Ajalatun jam'uha ajalun. Lihyatun jam'uha lihan waluhan. Lihyatun jam'uha lihan waluhan. Lihyatun jamaknya bisa dua, bisa lihan, bisa luhan. Kilahuma sahih. Itu bukan salah cetak, itu betul. Betul. Suratun jam'uha suwarun. Suratun jam'uha suwarun. Idza'atun jam'uha idza'atun. Idza'atun jam'uha idza'atun. Alim mu'annathuhu aliyatun. Alim mu'annathuhu aliyatun. Sabunun. Sabunun. Al-barihata. Al-barihata. Mulawwanun. Mulawwanun. Asirun. Asirun. Burtuqaliyun. Burtuqaliyun. Sabahun. Sabahun. Kuratul qadami. Quratus sallati. Quratus sallati. Nisfun. Nisfun. Masha. Masha. Akhada. Akhada. Wada'a. Wada'a. Wajada. Wajada. Bahatha an. Bahatha an. Ya, hadhihi al-kalimatu al-jadidah fi hadha ad-dars. Miknasatun bermaknanya sapu. Sulamun tangga. Sulamun yastami'una fi. Ada tangga dibikin jin menyuruh kabar dari malaikat. Manaratun, menara. Nazaratun, jamata. Sahih. Ajalatun, roda atau ban, ya sama saja. Lihyatun, jenggot. Ya, jenggot, lihyatun. Lihan, jamaknya lihan atau luhan. Kilahuma sahih. Suratun, gambar. Suratun, gambar. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan gambar. Idza'atun, siaran radio. Alin, tinggi. Alin, tinggi untuk mudzakkar. Muannatsnya aliyatun. Sabunun, sabun. Al-barihata, tadi malam. Mulawwanun, berwarna. Berwarna. Mulawwanun ay dhatu launin, dhatu alwanin, yani ada warna-warninya. Asirun, jus atau perasan. Ya, sari buah sama saja. Sari buah, perasan, jus sama saja. Murtuqaliyun, murtuqalun, jeruk. Murtuqaliyun, oren. Oren, warna jeruk. Warna jeruk, murtuqaliyun. Warna jeruk, oren. Murtuqalun, jeruk. Murtuqaliyun, warnanya. Warna jeruk. Oren. Ustadz oren. Pernah dengar gak Ustadz oren? Katanya ada Ustadz oren di Depok sana. Saya gak tahu juga siapa itu. Pakai baju oren-oren terus katanya. Hah? Bahasa oren. Apa itu bahasa oren? Hah? Oh, ada. Oren bener. Sausnya oren. Bukan. Isinya cabai. Dagingnya merah. Dagingnya merah oren. Oh, oren. Beliin dong, nggak tahu. Untuk kalium. Oren. Sobahun. Pagi. Kuratul qadami. Sepak bola. Kuratul selleti. Basket. Nisfun. Setengah. Masya. Masya, laisa masaan, masya. Berjalan kaki. Ya. Akhada, mengambil. Wada'a, meletakkan. Aina wada'tahu? Aina wada'tihi? Wajada, menemukan, mendapati. Bahasa'an, mencari. Hadhihi al-kalimatul jadidah fi hadha ad-dars. Wahada yang bagi mutawakkalatuhu wa muraja'atuhu au hifzuhu, ya, liman istata'a dhalika ilaihi sabila. Ya, ini yang mufradat jadidah fi hadha ad-dars. Ada yang tanya kan?